apa mukjizat itu? Mukjizat, Bapak Ibu sekalian, adalah terminologi agama di mana ulama mendefinisikan mukjizat itu paling tidak ada 4 kata kunci, yaitu amrun khariqunil 'adah, makrunun bitahaddi, salimun minal mu'aradah, adharuhullah ala yadi rasulun min rasulihi. Jadi pertama, mukjizat itu adalah amrun khariqunil 'adah, sesuatu yang di luar kebiasaan atau sesuatu yang luar biasa. Ya. Seperti Nabi SAW, jari-jarinya mengeluarkan air, sesuatu yang luar biasa. Seperti Nabi Musa AS, ya, tongkatnya bisa berubah menjadi ular, dipukulkan ke laut jadi daratan dan sebagainya. Ini ada sesuatu yang luar biasa. Yang kedua, syaratnya disebut mukjizat adalah makrunun bitahaddi, dibarengi dengan menantang. Jadi setiap nabi, rasul yang diutus oleh Allah dan dibekali oleh Allah dengan mukjizat mengatakan ayatu sidqi kada wa kada, tanda bahwasanya saya itu benar-benar seorang nabi atau rasul. Nih, tongkat, unta dibakar tidak dibakar, atau Al-Quran yang tidak bisa tertandingi. Yang ketiga, salimun minal mu'aradah, selamat untuk ditandingi, artinya tidak bisa ditandingi. Contoh, orang-orang kafir Quraisy ingin menandingi Al-Quran. Ya. Bikin surat namanya surat Al-Fil, gajah. Al-Fil wa ma adraka mal fil. Diketawakan oleh, ditertawakan oleh orang banyak. Karena dalam surat Al-Qur'an ada alam tara kaifa farabbuka bi asha bil fil. Tapi dia bikin tandingannya, Al-Fil wa ma adraka mal fil. Gajah, tahukah kamu gajah? Apa itu gajah? Dzailahu tawil, ekornya panjang. Orang tertawa. Apaan itu? Tidak bisa menandingi. Seperti Fir'aun dan lain sebagainya tidak bisa menandingi mukjizat yang dibawa oleh Musa AS. Kemudian yang keempat, saudara sekalian, adharallah ala yadi rasulun min rasulihi, Allah tampakkan mukjizat itu atau sesuatu yang luar biasa itu, Allah tampakkan, Allah berikan kepada rasulnya. Jadi yang tidak jadi rasul, enggak jadi nabi, enggak bakalan dapat mukjizat. Sehingga bapak, ibu dan saya enggak mungkin mendapatkan mukjizat walaupun kuliah jurusan mukjizat. Universitas Wahyu jurusan mukjizat. Makanya Bapak sekalian, jangan sampai dalam dunia komunikasi, dunia informasi, ketika ada temuan-temuan modern mukjizat abad 21, itu jangan, itu yang seperti merusak istilah agama. Karena mukjizat itu istilah agama, jangan dipermainkan kata mukjizat itu. Kita ya. Nah, pembahasan kita ini adalah mukjizat Al-Qur'an, dan mukjizat Al-Qur'an ya ibadallah wa ya ima Allah adalah mukjizat yang terbesar. Al-mukjizatul kubra, mukjizat yang terbesar yang merupakan anugerah Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang paling besar itu adalah Al-Qur'an. Bukan jari yang keluar airnya, ya. Atau Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berjalan dalam perdagangan dipayungi dengan awan dan sebagainya. Atau makanan cuma sedikit cukup orang banyak. Itu mukjizat, tapi yang luar biasa adalah Al-Qur'an. Oleh karena itu sebagai ummatul Qur'an, sebagai umat Al-Quran harus tahu apa yang dimaksud dengan mukjizat Al-Quran itu, yang sampai tidak tertandingi oleh jin dan manusia. Seandainya seluruh jin dan manusia kulla ini jitama'atil insu wal jinnu ala ayyatu mithli hadzal Quran la ya'tuna mithli. Katakan Muhammad, seandainya manusia dan jin semuanya bersatu padu untuk mendatangkan seperti Al-Quran, maka mereka tidak akan mampu mendatangkan. Ini ayat-ayat tentang mukjizat. Nah, yang mukjizat itu apanya Al-Quran itu? Sebagian ulama ada yang mengatakan sampai 20, sampai 80 aspek. Aspek apa saja Al-Quran yang kita baca Bapak Ibu dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu, 30 juz itu apanya yang mukjizat itu? Dan tidak bisa tertandingi itu. Untuk memudahkan hari, paling tidak ada 4 aspek. Sudah memudahkan pembagian ini, tidak bermaksud membatasi. Ini bisa antum perluas lagi, perpanjang lagi. Tapi paling tidak pengajian yang singkat ini, supaya kita punya tasawur persepsi ya, yang benar, walaupun tidak terlalu mendetail, tapi paling tidak kita tahu, oh itu mukjizat. Yang pertama Bapak Ibu sekalian adalah al-i'jaz al-bayan. Mukjizat dari segi bayan. Bayan itu artinya ya ikhwan wa ya akhwat, adalah penjelasannya. Itu tidak bisa tertandingi. Ilmu bayan ini meliputi 3 dimensi. Yang pertama ilmu balaghah, sastra. Ilmu balaghah itu luas sekali. Satu buku juga tebal balaghah itu. Ada badi ya, ada isti'arah, ada majaz, macam-macam. Sekarang kita kasih contoh satu saja dari balaghah, yaitu tentang al-qasr. Kata-kata yang pendek tapi maknanya padat mendalam. Maka Bapak Ibu sering mendengar mungkin istilah dalam bahasa Arab, khairul kalami ma qalla wa dal. Sebaik-baiknya pembicaraan ya, itu adalah yang sedikit ya, ya, tetapi padat, menunjukkan makna yang luas. Singkat tapi padat. Makanya kalau ceramah jangan banyak-banyak. Gimana? Karena sebaik-baiknya kalam itu ya, yang pendek tapi padat. Termasuk khutbah Jumat, Bapak Ibu kan sudah hafal hadisnya. Tanda bahwa imam atau khatib itu faqih, memahami secara mendalam, adalah khutbahnya pendek, salatnya panjang. Kalau jamaahnya maunya apa? Khutbahnya pendek, salatnya juga pendek, agar bisa apa? Seru sekali ya. Kita ambil al-qasr tadi itu pendek, yaitu firman Allah yang berbunyi, walakum fil qisas hayatun ya ulil albabi la'allakum tattaqun. Walakum fil qisas hayat. Jadi fil qisas hayat. Bapak Ibu, fil qisas hayat itu berapa huruf? Fil qisas fi itu berapa huruf? 2 kan, fa sama ya. Jadi Bapak kalau ingat fi, jangan ingat fi lobi-lobi itu. Ya kan, ada orang fi-nya berapa? Nah kalau itu ada 2 itu. Finar dan filjannah. Kalau haram sebenarnya finar. Nah ini fi bahasa Arab, bukan fi Indonesia, bukan. 2 kan Pak ya. Al-kisas berapa? Al-kisas 5 ya Pak ya. Berarti 7 kan? 2 tambah 5, 7. Hayah berapa? Ha, ya, alif, ta. Berapa? 4. 4 tambah 7 berapa? 11. Ini kuliahnya di S2 Pak, materi ini. Gak tahu kok saya dikasih materi ini S2, jadi Bapak kalau faham dan lulus, berarti sudah lulus S2. Di dalam bahasa Arab Bapak Ibu sekalian, ada pepatah yang sangat terkenal, dianggap pepatah yang paling hebat di dalam sastra Arab. Bunyinya itu al-qatlu anfa lil qatli. Al-qatlu pembunuhan, anfa meniadakan, lil qatli kepada pembunuhan. Maksudnya begini, tradisi jahiliyah itu kalau ada orang ya membunuh ya, supaya tidak terjadi pembunuhan lagi, maka seluruh keluarganya dihabisin semua, dibunuh semuanya. Ya kayak gimana itu Pak, membunuh semua keluarga? Hah? Di Indonesia ada apa itu? Membabat keluarga besar supaya dia nggak di balas. Semoga gak ada, Pak. Itu ungkapan yang paling tinggi dalam sastra Arab. Mari kita hitung, Bapak Ibu, al-qatlu amfaril qatli. Ini untuk menunjukkan bahwa bahasa Al-Quran tidak bisa tertandingi. Al-qatlu berapa, Pak? Al-qatlu lima. Amfa ada hamzah, non fa, alif bingkong, berapa? Empat kan? Empat tambah berapa tadi, Pak? 59. Lil qatli berapa, Pak? Lil qatli lam lam qaf ta lam. Lil qatli berapa? 5. 5 tambah 9 berapa? 14. Sementara Qur'annya tadi berapa cuma? 11. Jadi pendekan mana, Pak? Pendekan mana, Pak? Pendekan Qur'an. Jadi susunan yang hurufnya cuma pendek tapi maknanya mendalam itu lebih balik, lebih dalam, lebih mendalam mananya. Itu cara apa namanya memahaminya. Kemudian yang kedua, pepatah Arab tadi itu ada tikrar, ada pengulangan. Di dalam sastra Arab ini, antum bisa belajar sastra Arab ini, bukan sastra Arab apa? Telkom belajar sastra Arab, Telkom saya loh. Setiap redaksi yang ada pengulangan, dan pengulangan itu gak ada artinya, gak punya makna baru, itu kurang tinggi makna. Tadi di dalam ungkapan orang Arab, apa pengulangannya? Al-Qatlu Anfa Lil-Qatli. Apa yang diulang tadi? Al-Qatlu, pembunuhan. Sementara dalam Quran tidak ada pengulangan tadi. Fil-Qisasi Hayah, gak ada pengulangan. Kenapa? Sehingga nilainya jauh, gak bisa ditandingi oleh bahasa yang bikin manusia. Yang ketiga, ini sampai 20 Pak alasannya. Tapi kalau baru sini sudah 20, yang lainnya kebagian lah ya. Jadi 3 aja. Fakta yang ada, yang namanya pembunuhan, meniadakan pembunuhan itu tidak benar. Karena biasanya kalau orang membunuh, saudara-saudara hafizahullah, ya, yang terjadi bukan meniadakan pembunuhan, tapi justru apa bagus sekali, melahirkan pembunuhan-pembunuhan yang akan datang karena akan dendam, ada dendam. Seseorang dibunuh, saudaranya dendam mati. Saudara dendam lagi, akhirnya saling membunuh. Makanya itu tidak benar. Berbeda dengan ayat yang berbunyi fil kisosi haya, di dalam kisos terdapat kehidupan. Bapak Ibu, terdapat kehidupan. Kenapa saudaraku dalam kisos itu terdapat kehidupan? Bapak Ibu, orang yang membunuh saudaraku sekalian, maka dalam hukum Islam dia harus dibunuh kalau gak ada alasan yang membenarkan. Bapak Ibu, kalau setiap orang faham dan mengimani kalau dia membunuh pasti dibunuh, kira-kira berani bunuh gak? Tidak berani membunuh. Sehingga yang terjadi apa, Bapak Ibu? Kematian atau kehidupan? Kehidupan itulah yang ada dalam Al-Quran dan tidak ada dalam pepatah Arab. Sehingga yang benar Quran. Kemudian yang keempat, sama satu lagi, ungkapan kehidupan itu lebih menarik daripada pembunuhan. Ingat, Pak? Kalau tadi kan al-qatlu anfal qatli, serem namanya pembunuhan itu dua kali. Sementara dalam ayat Quran enggak ada kata, enggak ada kata apa, Pak? Pembunuhan, yang ada justru haya, kehidupan, yang dipilih kehidupan. Padahal kita tahu orang dikisos itu mati. Tapi yang ditampilkan Quran, yang ditonjolkan Quran bukan kematian atau pembunuhan, tapi yang ditonjolkan adalah kehidupan. Oleh karena itu kita tahu orang Arab masuk Islam berbondong-bondong karena manusia manapun ingin hidup. Cobalah saya, Bapak, Ibu di sini. Kira-kira kalau ada dua pendaftaran, yang satu pendaftaran ingin hidup, yang satu pendaftaran ingin mati, banyak mana, Pak? Fitrah manusia. Itulah sebabnya kenapa orang kafir yang dunia memusuhi Islam, memusuhi Quran, memusuhi Nabi Muhammad SAW, akhirnya masuk Islam berbodong-bodong. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Jadi orang Arab, Pak. Ini balas. Yang kedua, nadzmul Quran. Yang jelas kita terangin satu persatu ya, kalau enggak cukup nih ya, tahun depan sisanya insyaallah. Yang kedua, nukmul Quran, susunan Al-Quran. Susunan Al-Quran itu rapi, Pak, tidak kebetulan. Saya kasih contoh yang bikin kita tidak ngantuk, karena siang-siang itu enaknya ngantuk, Pak. Ada ayat berbunyi, nisa'ukum harthul lakum, nisa'ukum, istri-istri kamu itu harthun, harthun lakum, itu tempat bercocok tanam kamu. Subhanallah, kenapa yang dipilih oleh Al-Quran itu kata harthun, ha, ro, dan fa? Di dalam bahasa Arab, Bapak Ibu sekalian, ada padanannya kata harthun itu. Di antaranya adalah ardun, bumi, buqatun, tanah. Sekarang pertanyaannya, kenapa yang dipilih kok kata harthun, ha, ro, fa? Kenapa yang dipilih oleh Allah tidak ardun lakum, nisa'ukum ardun lakum? Subhanallah, saya tidak bisa tertandingi. Walaupun mirip maknanya, tapi beda. Karena harthun lakum itu lebih menjanjikan, menjanjikan mandecil, masa depan cerah. Beda dengan ardun lakum, karena namanya ardun, tanah, Bapak Ibu, di dunia ini yang namanya tanah, semuanya subur atau ada yang tandus? Hah? Ada yang tandus, ada yang subur. Sehingga gak tepat kalau kita punya istri yang tandus. Ada bapak yang mau kawin dengan istri yang tandus? Gak ada. Berbeda dengan harthun, bercocok tanam. Bapak Ibu, yang namanya bercocok tanam itu maunya dapat sedikit, dapat banyak. Makanya kalau punya istri, anaknya harus banyak. Ya kan, diterangkan dalam hadis juga kan. Makanya tafsir yang paling benar, pertama tafsir Quran dengan Quran, yang kedua tafsir Quran dengan hadis, yang Nabi mengatakan tazawwadul waladul wadud, kawinilah perempuan-perempuan yang potensi punya anak banyak dan menyintai suami, karena saya sangat membanggakan mereka dari kiamat nanti. Jadi ibu yang belum kawin, bapak-bapak yang belum kawin, yang masih menderita, kalau kawin harus yakin betul istrinya itu anaknya banyak. Saya punya anak 10 aja kurang kan? Mau main bola kurang satu kali. Akhirnya main futsal 10 aja kurang. Boleh kalau punya perusahaan sampai 15 kurang 5, karena harus ada mudirnya, ada direkturnya. Dari orang lain, gaji orang lain, dia gaji anak sendiri kan naik. Itu sudah contoh ya. Masih banyak lagi tau, Quran luar biasa indah. Makanya belajar Quran itu indah. Makanya penceramah-penceramah yang tahu balaghah itu menerangkan Quran atau menerangkan tafsir itu sangat indah sekali. Karena bahasanya tidak bisa ditandingi oleh manusia. Bahasa dari Allah, firman dari Allah, bahkan bukan dari Nabi. Quran dari Allah, Nabi hanya menyampaikan saja. Yang ketiga, al-uslubul farid. Uslubul farid ini lebih luas ya, daripada susunan. Maka orang sering menerjemahkan redaksi. Redaksi Al-Quran al-farid yang unik. Jadi kalau Bapak Ibu punya anak yang unik, kasih nama Farid. Kalau perempuan, Faridah. Kalau kembar, Faridan. Ya. Kalau banyak sekaligus lahir empat, Faroid. Seperti apa ya Ustaz? Ayatnya agak panjang. Ya. Kalau tadi cuma harfun laku muqtada khobar. Ini panjang. Gabungan dari sekian kata. Innal ladhina tad'una min dunillah lan yakhluqu dzubaban wa la yajtama'u lah wa in yasluku dzubabu la yastanqidu min dha'fat talibu wal matlub. Jadi ayat ini menggambarkan betapa lemahnya tuhan-tuhan palsu. Jadi beberapa ya sesuatu yang dituhankan oleh orang kafir itu lemah. Untuk menggambarkan lemahnya, Allah mendatangkan perumpamaan. Sebenarnya tuhan-tuhan yang kamu sembah selain Allah itu, mereka tidak bisa menciptakan lalat. Meskipun semuanya tuhan-tuhan palsu itu berpadu, bersatu padu untuk menciptakannya. Bukan itu saja, bahkan seandainya lalat itu menyambar makanan mereka, maka mereka tidak bisa mengambilnya kembali. Maka lemahlah yang minta pertolongan dan yang dimintai pertolongan. Yang minta pertolongan yang menyembah, yang diminta pertolongan siapa? Akhi, kufur Quraisy itu yang disembah apa? Berhala kan namanya? Berhala yang bikin siapa? Dibikin sendiri, disembah. Hukum di sebagian negara-negara dunia itu, Pak, yang bikin siapa? Yang nyembah. Istilahnya. Karena makna Tuhan itu banyak sekali, ya hukum, ya tauhid, ya dukun, ya pemimpin yang dikultuskan, itulah di antara tuhan-tuhan palsu. Seperti Yahudi menuhankan Uzair, seperti Nasrani menuhankan Isa. Dan mungkin ada sebagian orang yang mengaku beragama Islam menuhankan orang, seolah orang itu tidak bersalah. Terjadi di mana di dunia ini? Ketika kultus sudah terjadi, jangankan beliau itu salah, benar pun harus kita bela. Hidup mati harus ikut beliau. Kalau salah itu kelihatannya saja, karena makhluk kita belum sampai. Nah, terjadi di mana itu kira-kira? Negara mana? Jawab apa? Lemah, lemah. Subhanallah. Mari kita renungi keindahan itu redaksi Quran. Kenapa yang dipilih oleh Al-Quran kok dubab? Apa dubab artinya, Bapak? Lalat. Kenapa yang dijadikan perumpamaan oleh Allah kok lalat? Kenapa tidak gajah? Lan yakhluku filan. Kenapa tidak unta? Lan yakhluku jamalan. Padahal unta ada, gajah ada di Arab. Kenapa sebenarnya? Kurang mendalam maknanya. Nanti kesannya tidak akan mampu bikin gajah. Apa kata orang kafir? Gajah sih gede, terlalu gede. Unta sih terlalu gede. Itu dzubab yang ada di benahnya. Jangankan yang lebih dzubab saja, hayawanun hakir, binatang yang hina, yang kotor itu saja gak mampu. Ya. Ada orang kan di Purwakarta sana nyaingi Allah itu, ya kan? Cabai harganya berbu, cabai sekilo berapa sekarang? Kecil tapi pedes sekali. Di Purwakarta sana itu, sampai kalau kita pulang ke kampung, itu cabai gue deh sekali tapi gak pedes. Bapak lihat ya di kanan kiri itu, gak cabai besar itu. Kentongan. Mau nyai Gusti Allah dia. Cabian Pak itu gede. Nah ini bukan tafsir yang di jangan yang ini bukan tafsir Pak Bang. Jadi catat. Ya. Jadi jangankan menciptakan lalat. Bahkan ketika lalat merampas makanan dia tidak bisa mengejarnya. Kenapa? Karena di antara yang dituhankan adalah seperti Fir'aun. Manusia yang dituhankan. Seandainya Fir'aun. Dan Fir'aun zaman dulu atau Fir'aun sekarang. Yang menindas rakyatnya, yang memperbudak rakyatnya, makan Pak, butuh makan apa, roti atau apa, atau apa, diambil oleh lalat, ya. Sebagaimana lalat biasanya kan di tempat-tempat makanan juga, ya, mangga atau apa, dimakan oleh lalat sebagiannya, bisa nggak dikejar Pak? Hatta saat ini dikejar itu kena, itu pun tidak bisa mengambil makanannya. Dari mana saya tahu? Dalam ilmu bedah, ilmu kedokteran, kata ahli bedah, di antara atau bukan satu-satunya binatang yang ketika memakan sesuatu kemudian tidak bisa diambil lagi itu lalat. Kalau kambing atau kerbau atau sapi makan rumput kemudian kita sembelih, rumput-rumputnya masih ada apa ini? Sisanya masih ada kan? Tapi lalat nggak ada Pak. Coba Bapak punya lihat makan. Timur lalat kemudian tersebelah lalatnya. Kenapa? Karena ahli bedah mengatakan lalat itu ketika menyerap makanan, ya akhirnya seluruh sari-sari makanan itu menyebar di seluruh tubuhnya, tidak ada di perut tertentu. Ya, kalau nggak percaya saksikan aja nanti. Saya juga nggak tahu. Saksikan dari bapak yang berjari. Ini yang dimaksud dengan al-ijaz al-bayan, mukjizat dari ilmu bayan. Ini biasanya kalau di sekolah nanti dipelajari di SMP dan SMA. Baru SD belum belajar. Jadi antum kalau belum belajar bisa masuk sanawi lagi, nanti ya. Ini ilmu bayan. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, hafizakumullah, adalah dilihat dari sudut pandang mana atau dari aspek apa Quran itu disebut mukjizat yang tidak bisa tertandingi, yang luar biasa itu. Yang kedua, jadi at-tasyri', ajarannya. Tadi susunan bahasanya, yang kedua sekarang ajarannya. Tasyrik ajaran Quran ini meliputi tiga dimensi atau empat. Yang pertama akidah, yang kedua ibadah, syariat. Bisa tambah lagi juga empat, akhlak. Apa itu? Sekedar penjelasan saja. Saya di sini tidak membatasi, Pak. Ya. Bisa tiga, bisa empat, bisa banyak lebih. Mari kita buktikan. Di dalam akidah, Pak Ustaz. Bagaimana akidah Quran itu bisa menciptakan manusia yang luar biasa? Akidah itu kan beriman, beriman pada Allah, pada ghaib. Contohnya namanya hudalil mutakin alladzina yu'minuna. Tidak ada yang bisa melebihi akidah Quran. Contohnya begini. Sering kita ulang-ulang kalau ceramah puasa. Bapak dan ibu, suami istri lagi umroh ke Saudi bulan Ramadan. Awal bulan Ramadan kemarin Saudi panasnya berapa, Bapak Ibu? Yang sudah pergi umroh kemarin puasa. Ada yang mengatakan sampai 50 atau 48. Berarti jam 2 siang di Saudi itu panas-panasnya, dingin-dinginnya, Pak. Kita setelah sholat jamaah di Masjidil Haram, kemudian masuk ke hotel, dingin sekali. Dingin ya, jam 2. Tetapi di luarnya panas. Saya bertanya misalnya, setelah Bapak masuk di hotel dengan istri, di situ ada air, di situ ada istri, kita sedang puasa, bisa gak kita menahan diri, Pak? Bapak Ibu, Bapak seandainya mau minum air, gak dilihat, gak ada KPK di situ, gak ada jaksa. Pertanyaannya, air ada, pintu terkunci, orang gak ada yang lihat, kok bisa menahan diri? Sebabnya apa? Sebenarnya apa? Biasa. Saya bertanya Bapak sekalian, di Indonesia ini kalau presiden sampai RT RW-nya termasuk Gayus wa ma adraka ma Gayus punya akidah seperti itu, uang negara kembali berapa, Pak? Kembalinya uang negara ke rakyat kira-kira miliaran atau triliunan kembali? Triliunan itu kalau untuk mengawinkan orang terkonsumen cukup banyak. Sekarang berapa kali itu? Akidah, akidah Quran, itulah yang melahirkan manusia luar biasa yang ibadah Allah, tidak berani tersentuh yang haram, yang padahal orang tidak tahu. Makanya kan Umar pernah menangis, kan kisah yang sering disampaikan para ustaz. Umar pernah menangis ketika ngetes kejujuran ya pengembala kambing. Kambing kamu kok buahnya udah saya ambil satu ya beli. Jangan untuk kambing saya, kambing box saya. Gampang, kambing kamu kan banyak, cuma satu aja saya beli. Nanti kalau ditanya oleh bos kamu, di mana yang satu? Kasih tahu aja, diterkam serigala. Langsung pembala kambing mengatakan, hai Allah, kalau saya membohongi bos saya dengan mengatakan bahwa kambingnya diterkam oleh serigala, pertanyaannya, hai Allah, di mana Allah? Kita ini selalu dilihat oleh Allah. Maka kisahnya Fabaka Umar. Lalu presiden yang Umar bin Khattab menangis melihat kejujuran pengembala kambing ini. Akhi, orang pengembala kambing jujur seperti ini. Kalau di Indonesia ada pemilu, wa ma adraka ma pemilu, ingin jadi presiden atau wakil kota, terpilih atau tersingkir kira-kira? Pak, tersingkir atau menang? Ini enggak mau diajak beneran. Akhi ya, ini al-aqidah. Ibadah, sholat, puasa, zakat. Subhanallah. Ibadah dalam Quran itu luar biasa. Luar biasa ya ibadah. Mari kita contohkan sholat. Kita contohkan sholat, sholat yang benar. Bagaimana ibadah dalam Islam itu akan menciptakan sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan. Kenapa? Karena Quran mengatakan inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah, artinya mempunyai power, kekuatan yang bisa mencegah orang yang sholat dari perbuatan keji dan munkar. Sehingga ibadah dalam Quran yang bernama sholat, sekedar contohnya sholat, Berarti ya ibadallah, ketika umat Islam sholatnya itu benar, maka dalam kehidupannya tidak ada kemungkaran, tidak ada kekejian, tidak ada kemungkaran dalam politik, tidak ada kekejian dalam rumah tangga, tidak ada kemungkaran di perusahaan. Karena sholat merubah manusia yang benar-benar bersih. Cuma tidak sedikit manusia yang mengaku beragama Islam, ketika memahami tentang sholat, pemahamannya bukan dari Quran. Kebanyakan pemahamannya dari kitab fikih hukum. Makanya bapak ibu kalau belajar fikih kan selalu definisi sholat. Sholat definisinya adalah aqwalun wa af'alun muftatahatun bit takbir wa mukhtatamatun bit taslim. Itu kan fikih. Jadi sholat itu adalah ucapan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir Allahu Akbar, ditutup dengan salam. Berarti setelah salam sholatnya sudah selesai atau belum? Selesai. Kalau sholat difahami seperti ini, termasuk orang yang mengaku beragama Islam, kira-kira ada gak kemungkinan sholatnya masih sholat Jumat, tapi korupsi jalan terus? Ada Bapak Ibu? Ada Pak di dunia? Di negara mana itu sholat masih tapi korupsi jalan terus? Karena pendekatannya hanya sekedar fikih hukum, belum benar, tapi belum sempurna. Berbeda dengan fikhul Quran. Sehingga walaupun kita sudah salam, sholat kita itu belum selesai. Karena dilihat bagaimana ketika dia menghadapi kemungkaran dan kekejian dalam ekonomi, dalam berpolitik, dalam berbudaya, ya ibadallah, subhanallah. Dan ini gak ada kecuali dalam Al-Quran. Lagi fi syariah, dalam syariah, aturan, perundang-undangan. Bapak ibu ingat, tradisi orang Quraisy dulu, termasuk para sahabat, ya, apa dulu tradisinya Bapak ibu? Termasuk sahabat, apa Pak ibu? Minum minuman. Ingat Pak? Ayat tentang dilarang, ya, dilarangnya minuman keras itu di Mekah atau di Madinah? Periode Mekah atau Madinah Bapak ibu? Periode Madinah. Berarti periode Mekah, ya, di benak kita ada sebagian orang Islam yang masih ikut minum-minum karena belum diharamkan. Seperti sebagian orang sekarang punya kebiasaan apa? Kalau gak minum-minum keras, ahlul hisab. Walaupun dia kiai, ustaz, tapi tetap betah menjadi NU, bukan Nahdlatul Ulama Pak ya, Nahdlatul Udud. Ya kan? Ini kata orang susah dirubahnya. Quran bisa merubahnya ya ibadah Pak. Periode pertama dikatakan bahwasanya minuman keras dan judi itu ada manfaatnya, ada bahayanya, tapi bahayanya lebih. Itu periode pertama. Ini cara merubah kebiasaan buruk. Jadi Quran tidak langsung haram, benarlah. Diajak berpikir, tasawuf. Diajak berpikir fakir. Oh iya, ada gunanya memang. Kalau pagi-pagi, Masya Allah, ya. Tapi bahayanya lebih besar. Pertama bahayanya sarungnya, ya kan Pak? Kedua apa Pak bahayanya? Kantongnya. Ketiga istrinya meninggal duluan karena perokok pasif itu berbahaya. Makanya istri meninggal dunia kebanyakan, walaupun ajal dari Allah. Begitu istrinya meninggal Bapak Ibu, suaminya sedih atau senang Bu? Bu? Senang. Bahaya itu banyak. Yang bikin rokok sendiri bilang bahaya rokok itu. Tapi karena orang sudah hawa nafsu, pakai alasan siapa bahaya, ya semuanya bahaya. Kalau alasannya haram itu bahaya, naik kelapa juga haram karena jatuh bahaya. Datang dari mana ini? Saya benar lagi. Sudah sakit buktinya. Buktinya kalau orang merokok cuma sakitnya satu, paling paru-paru. Tapi kalau enggak merokok sakitnya rupa-rupa. Begitu sudah difahamkan oleh Allah dalam tataran ya, tasawur persepsi. Maka yang kedua melangkah kepada solusi aplikatif, tapi belum final. Bagaimana ayatnya? Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabussalata wa antum sukara. Hai orang-orang beriman, jangan kamu mendekati sholat atau masjid sementara kamu masih mabuk karena minum-minuman. Nah ini mulai solusi yang bersifat aplikatif, tidak sekedar wacana. Makanya jangan sampai memahami Quran itu hanya sebatas wacana. Kalau wacana gak berubah-ubah walaupun pengajian setiap hari, harus ada perubahan aplikatif walaupun belum final. Jadi dengan cara Allah melarang, karena sudah kebiasaan berat ini menghilangkan minuman keras itu dan judi. Jangan kamu mendekati masjid atau sholat sementara kamu masih mabuk. Berarti ketika subuh, habis subuh tadi, gak berani dia minuman keras. Karena sebentar lagi nanti jam 12, duhur. Habis duhur, mau minuman kekecut gitu, gak berani. Karena sebentar lagi apa? Asar. Habis asar kecut bener bang. Kecut. Gak berani juga, karena sebentar lagi, ya, maghrib. Habis maghrib mau, maka lagi maghrib kecut sendiri. Cukup sekali. Gak berani juga, karena dilarang tadi. Karena sebentar lagi isya. Baru habis isya, baru minum. Dan orang sudah tidur semua udah. Gak membahayakan. Gak punya yang lain. Kan dulu belum ada diskotik, belum ada karaoke, belum ada rukam makan. Minum-minum udah tidur. Sehingga gak terlalu membahayakan. Begitu sudah terlatih sekian lama, mereka sudah mengurangi minum keras. Turunlah ayat innamal khamru wal maisir, yang artinya rijsun min amri syaitan, itu najis, kotor dari perbuatan setan. Terakhir ayatnya berbunyi fa antum muntahun, maka berhentilah kamu. Semua sahabat setelah mendengar ayat fa antum muntahun, jawabnya bala ya rab, intahaina intahaina, kami kapok ya Allah, kamu berhenti ya Allah. Sampai saudaraku sekalian, dalam riwayat dikatakan sebelum nuzulnya, ya, botol-botol yang berisikan minuman keras itu dipecahkan sendiri sambil jalan Madinah itu banjir dengan minuman keras. Karena Madinah waktu itu jalannya masih sedikit dari sekarang, banjir dengan minuman keras. Bahkan ada yang lagi minum sudah dimurutkan. Dengar ayat fa antum muntahun, langsung dimuntahkan. Coba kalau orang sekarang pak, dengar ayat fa antum muntahun sudah dimurutkan. Gimana? Bapak ingat kan, Amerika dulu kan pernah melarang, Amerika kan pernah melarang minuman keras dan rokok dalam Amerika, tahun berapa itu saya lupa. Yes. Betul, dijalankan. Begitu dijalankan Bapak Ibu, masuk penjara sekian banyaknya sehingga penjaranya penuh tidak muat. Dan anggaran belanja negara membengkak karena orang masuk penjara sekian banyaknya. Bukan bikin penjara baru. Tahu Bapak Ibu sekarang? Akhirnya apa? Dibatalkan itu undang-undang itu. Karena merepotkan pemerintah sendiri. Itu bedanya syariat dari Allah dengan syariat bikin manusia sangat beda-beda. Subhanallah, itu mukjizat Quran dari segi syariat. Kayak tadilah, makanya kisos kan. Orang tahu fil kisosi haji, dalam kisah terdapat kehidupan. Bapak ingat di zaman dulu Aus dan Khazraj saling membunuh perang bertahun-tahun di ibadah Allah. Tapi begitu sudah ada ayat fil kisosi haya, dalam kisah terhadap kehidupan aman nyawa manusia. Jarang kita mendengar ada berita pembunuhan di zaman Nabi. Coba ada orang mau mengganti syariat Allah tentang pembunuhan, yang membunuh masuk penjara. Pak, begitu masuk penjara tobat atau ngambil S2 jurusan pembunuhan pak? Ya, di negara mana satu orang bisa bunuh 8 orang, 9 orang, di negara mana itu? Gak mungkin bisa menandingi syariat Al-Quran. Tapi orang masih sombong saja. Quran itu cocoknya untuk Arab. Indonesia bukan Arab. Di Indonesia ini ya, ya, adalah negara yang plural, majemuk, suku, budaya, agama. Setelah ini lagi yang ngomong begitu orang awam atau orang yang punya titel? Kan? Saya bertanya, ketika Quran turun itu, apakah orang Arab itu kabilahnya satu, sukunya satu? Suku juga banyak, Bani Tamim, Quraisy, Hawazin, Thaqif. Apakah Quran ketika turun itu orang Arab agamanya satu cuma Islam saja pak? Lah, di Madinah ada Yahudi, di Aqsa ada Majusi, itu pak, Najran ada Nasrani. Jadi itu terbantahkan sebenarnya dengan Quran dan Sunnah. Tapi kadang-kadang kita tidak mau bilang mentalnya nggak tahu. Apakah itu pendapat dia atau pendapatnya yang bayar saya juga tidak tahu. Kan merusak akal mahasiswa. Itu yang kedua. Yang ketiga sekalian, i'jaz al-ilmi. Quran disebut mukjizat dilihat dari aspek ilmu pengetahuan. apa yang dimaksud mukjizat ilmiah? Bapak ibu sekalian, Al-Quran itu turun ya, dari Allah lewat Jibril, disampaikan kepada siapa Bapak ibu? Kepada Nabi Muhammad SAW yang la yaqra wa la yaktub atau ummi, tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Dan secara umum masyarakat juga ummi. Artinya waktu itu ilmu pengetahuan belum berkembang. Tetapi dalam Quran sudah ayat, sudah ada ayat yang berkaitan dengan sidik jari, yang untuk mengetahui jati diri orang yang mengandungkan. Itu kira-kira ilmu seperti dari Nabi sudah ada belum? Belum lah. Terbongkarnya atau terbukanya ilmu sidik jari itu baru baru sekarang-sekarang ini. Yaitu ayat dalam surat Al-Qiyamah itu. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah ayaksabul insanu an lan najma'a idhamah bala qadirina ala an nusawwiya bananah. Dulu enggak ada. Oh, belum ada orang tahu ilmu pengetahuan seperti itu. Lagi bagus sekali. Zaman dulu, dari masyarakat ummi tadi, secara umum banyak yang buta huruf, dalam ilmu sudah ada juga. Sudah ada gak, akhi, bahwasanya ilmu yang berkaitan dengan ilmu rasa? Akhi, ukhti, manusia ini, ya, saya, bapak, ibu ini, merasakan sesuatu itu pusatnya di apa-apa? Sampai kita bisa merasakan enak atau tidak enak. Hah? Kulit kan? Kulit kan, bapak, ibu? Makanya orang kalau kebakaran, kebakaran total betul, justru sakitnya tidak terlalu. Tapi kalau kebakaran sedikit, justru panasnya luar biasa. Kenapa kalau terbakar semua gak terasa? Karena kulitnya sudah mati rasa. Makanya ketika ayat Quran berbicara tentang adab Allah, siksa Allah bagi orang kafir itu, apa bunyinya? Ketika kulitnya terbakar, hangus, apa kata Allah? Diganti lagi dengan kulit yang baru. Ya kan Pak, ayatnya dalam surah An-Nisa itu. Innal ladzina